Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang sangat hormati, saya ingin bertanya masalah keluarga tentang saudara saya. Jadi suaminya sudah lama menelantarkan istrinya. Suaminya di Cirebon, istrinya di Tanjung Priuk. Kemudian karena satu alasan tertentu, istri suaminya itu tidak mau bertemu lagi dengan istrinya. Karena istrinya tidak mau tinggal di Cirebon gitu. Dan selama waktu itu tidak pernah menafkahi gitu. Gimana menurut agama dan baiknya bagaimana? Dan seorang istri apakah boleh minta tolong kepada orang yang pintar gitu untuk menarik hatinya kembali suaminya, untuk sebagaimana mestinya kewajiban seorang suami kepada istrinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri yang jauh tempatnya. Istri itu kan intinya harus patuh ikut kepada suami kalau pengen diberi nafkah. Kan begitu kaidahnya. Karena suami barangkali berpikir nafkahnya tidak ada di sana tapi ada di sini. Atau barangkali dia berpikir rupanya nafkahnya ada di Surabaya, sehingga ia harus pergi ke Surabaya, maka istri pergi ke sana. Wajib bagi istri untuk patuh ngikut ke sana. Kecuali ada persepakatan, kamu di rumah aja dululah di sini sama ibumu, kita kan belum punya rumah di sana, yaitu lain cerita. Tapi kalau ternyata suami sudah memberikan fasilitas rumah, tempat tinggal, kemudian nafkah, maka istri harus ikut ke sana. Jika istri tidak mau patuh, maka tidak wajib memberi nafkah. Itu sudah kaidahnya. Bagaimana memberi nafkah suaminya, istrinya tidak patuh? Enak aja ya. Jadi Islam itu adil. Kalau istri tidak patuh, tidak memberi nafkah. Maka seorang suami ada istri yang nuzuz. Nuzuz itu adalah istri yang dia itu bermaksiat kepada suami, tidak wajib diberi nafkah. Memang harus ada unsur kepatuhan. Kalau memang ternyata istri sudah patuh, ini terlepas dari kisah yang dinyatakan semuanya. Kalau istri sudah patuh ngikut suami, apa yang diinginkan suami mangga, tak taunya istri itu tidak diberi nafkah. Baik lahir atau batin misalnya. Anggap saja lahirnya. Kalau batin itu adalah sangat pribadi. Kadang-kadang orang takut terjerumus pada dosa. Suaminya tidak memberikan nafkah batin, ia berhak menuntut kepada hakim bahwasanya suami saya tidak pernah memberikan itu dan minta cerai. Urusan nafkah zahir pun sama. Kalau ada seorang wanita tidak pernah diberi nafkah zahir, tidak pernah dikasih makan, nah ini cukup bermasalah. Sebab yang namanya makan tidak bisa ditunda 3 hari lagi, 4 hari lagi, harus hari itu. Maka keadilan Islam adalah jika seorang suami tidak pernah memberikan nafkah kepada sang istri, maka istri berhak mengajukan kepada mahkamah. Mengajukan untuk apa? Untuk mengambil nafkah dari sang suami dengan paksa. Jadi langsung sertifikatnya diambil, nanti langsung dijual, diberikan kepada sang istri. Atau sang istri mengajukan gugat cerai. Dan ini berhak menuntut cerai dan itu tidak haram. Kalau permasalahannya karena kedzaliman sang suami. Yang zalim, yang jelek, yang buruk, yang hina adalah wanita, sudah cukupi kok minta cerai. Itu pasti hatinya lagi kotor. Tapi kalau tidak dicukupi, dia berhak untuk minta cerai. Ini keadilan Islam. Jangan sampai istri yang di rumahnya tidak dikasih makan, gak boleh keluar, terus mau makan apa? Islam itu sangat adil. Dan sang istri pun boleh minta cerai. Jadi cerainya istri beda dengan cerainya bapak-bapak. Kalau seorang laki-laki cukup mengatakan, kamu aku cerai, jadi cerai. Tapi kalau perempuan tidak. Perempuan harus lewat mahkamah, karena perempuan itu lemah. Bisa saja perceraian terjadi hanya gara-gara suaminya terlambat pulang. Sudah cerai saja, saya bubar ya. Karena sering emosinya, karena seorang wanita itu lembut hatinya, gak kuat nahan emosi, dikit-dikit pisah aja. Anu dia, tinggalin aja, bubar nanti ya. Kalau suami masih bisa berpikir. Kemudian sisi lain perempuan itu lemah, sehingga perlu dibantu yang lainnya. Hak minta cerai, dikasih. Tapi dibantu oleh mahkamah, jangan sampai terjadi kedzaliman. Sebab kalau tiba-tiba mencerai, bisa saja suami emosi ditempeleng, bubar itu nanti ya. Maka kacau. Jadi sampai begitulah Islam melindungi wanita, urusan perceraian pun ngadukan ke mahkamah, biar mahkamah yang membantu. Setelah dicerai sama mahkamah, jatuh itu nanti cerai. Itu adalah caranya kalau memang terjadi perselisihan atau ketidakadilan atau kedzaliman dari salah satu pasangan, maka boleh meminta cerai. Dan semuanya nanti mahkamah yang tahu. Intinya tidak boleh bohong. Wanita ngadu ke mahkamah padahal dikasih duit terus, katanya tidak dikasih nafkah. Itu Allah yang menghukum nanti. Kemudian masalah pergi ke orang pinter biar suaminya senang. Orang pinter itu hanya kiai, ustaz. Kita ingin menghindar istilah orang pinter. Kalau ada santri masih pakai kalimat orang pinter ini, wah ini perlu ditanyakan. Apa orang pinter di sini? Ulama, ustaz, kiai soleh, orang soleh. Kalau orang pinter dukun, orang goblok bukan orang pinter kalau dukun. Kok Mi bilang orang pinter? Orang pinter seorang alim, orang soleh. Orang pinter memang di masyarakat kita ke orang pinter. Ya sudah, saya mau belajar kalau ada orang pinter ya. Ulama, orang pinter itu orang soleh, orang alim. Jadi orang pinter itu begitu, bukan dukun. Kalau dukun itu gak kenal Allah, musibah. Bukan orang pinter lagi kalau dukun. Kemudian ke orang pinter, ke kiai minta ilmu mahabbah, ilmu pelet biar gandrung. Kalau kita memohon kepada Allah boleh-boleh saja, tapi kalau kita memelet istri agar sayang gak boleh. Itu kan ilmu sihir, pelet itu. Nanti ada ustaz, saya mau berdakwah dengan ilmu sihir. Bisa begitu nanti, biar jamaah saya banyak. Kan kacau nanti. Jadi haram juga haram, gak ada. Biarpun istri yang biar gandrung dengan ilmu pelet, gak benar. Ada ilmu peletnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ilmu pelet yang Rasulullah ini perlu diamalkan hebat. Ini ada orang datang ke tengah kita itu, katanya istrinya gak karu-karuan. Buya, saya minta ilmu agar istriku naik lengket kepada saya. Ya, kita hanya ngomong gimana bisa lengket, minta saja sambil berdiri terus kurang adab. Kalau sama orang yang dimintai doa saja tidak adab, bagaimana sama istrinya ya? Saya kasih ilmu pelet. Hebat, mau ngamalkan, mau semangat dia. Dan dijamin istrimu lengket kepadamu. Apa itu? Akhlak yang baik. Santun sama istri, hormati, perhatikan. Itu pasti keterpelet ya. Biarpun kamu puasa 100 tahun ya, kalau akhlaknya gak baik ya tetap tidak disenangi oleh orang. Ada orang tuh pengen istrinya tunduk kayak sapi gitu. Ini gak enak dong. Dibaca-bacain sampai kayak bengong gitu. Kemana-mana mau goblok. Ya ini kan adalah orang laki-laki kok punya istri goblok ya. Punya istri sapi. Ya untuk apa? Kita punya istri harus cerdas. Kritik kalau kita salah. Negur kalau kita salah. Luruskan kalau kita salah. Kita ngambil yang haram, dia menjelaskan. Nah ini istri yang benar. Masa punya istri kayak sapi? Jadi jangan pakai santri pakai ilmu pelet nih. Ini tidak punya kelebihan. Kelebihanmu adalah akhlak yang mulia. Pandai merayu yang benar ya. Rayuan Rasulullah bukan rayuan zaman sekarang. Rayuan zaman sekarang tuh mobil, motor, tempeleng pakai duit. Ini bukan rayuan tuh. Rayuan yang sesungguhnya adalah dengan akhlak yang mulia. Kasih sayang, rasa cinta itu ilmu pelet yang sesungguhnya. Gak usah ke orang pinter, ke majlisnya Rasulullah saja, ke majlisnya Nabi Muhammad. Insya Allah dapat ilmu pelet yang sesungguhnya.